بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال إمام أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah taala bab al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kita sekarang masuk bab baru, bab yang berbicara tentang perintah untuk kita saling mengajak kepada ma'ruf dan juga saling mencegah dari perbuatan munkar. Tugas ini diemban oleh talabul ilm khususan. Al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar adalah tugas orang yang berilmu. Antum wahai talabul ilm, maka paling berhak untuk belajar tentang ini. Maka masing-masingnya harusnya terhadap pelajaran seperti ini yahtam bihi, penuh perhatian, karena ini sangat penting sekali dalam dunia antum. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala seperti biasanya sebelum memasuki dalil hadis, maka beliau membawa beberapa ayat sebagai dalil dalam perkara ini. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 104 berkata wal takum minkum ummah, hendaknya ada di antara kalian satu umat, satu golongan. Bukan satu person, tapi adanya umat, satu golongan. Yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang ini, golongan ini, kerjaan mereka yad'una ila al-khair, pertama mengajak orang kepada kebaikan. Setelah itu wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, lalu mereka pun mencegah orang-orang dari perbuatan munkar. Kalau ada orang seperti itu, umat seperti itu, ulaika humul muflihun, orang yang menjalankan, mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan orang dari perbuatan ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan mungkar, Allah berjanji kepada mereka, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang akan berhasil. Kalau antum tanya siapakah orang yang berhasil, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang menyuruh untuk berbuat ma'ruf, orang yang mencegah dari perbuatan munkar. Masih dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah pun berfirman qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah mengatakan kalian khaira ummah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, golongan manusia. Kalian adalah orang yang beriman, mendapatkan gelar khairiyah dari Allah SWT, dari umat ini. Kuntum khaira ummatin. Kalian muslimin adalah golongan sebaik-baik manusia. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di atas muka bumi ini, dilahirkan di atas muka bumi ini. Kenapa dikatakan orang-orang yang beriman khaira ummah, sebaik-baik manusia yang dilahirkan di muka bumi ini? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gelar khairiyah ini akan diperoleh oleh si muslim kalau mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kalian menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Kalian wahai thalabal ilm, berbahagialah karena kalian punya ilmu. Ketika seseorang punya ilmu, maka dialah yang berhak untuk menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian menjalankan misi yang Allah berikan kepada antum, maka antum akan menjadikan khairiyah ummah, mendapatkan gelar khairu ummatin, mendapatkan khairiyah, kebaikan dari umat ini, sebaik-baik umat. Alangkah nikmatnya kalau kita termasuk dalam golongan orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu ummatin ukhrijat linnas. Sementara kita selalu mengejar di dunia ini menjadi orang terbaik di dalam apa? Di dalam sepak bola, di dalam pakaiannya, di dalam larinya, di dalam kopiahnya, di dalam segala urusan-urusan dunia, kita selalu menuntut ingin menjadi yang terbaik. Sudahkah kita menghendaki, mengingini agar kita menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, maka jadilah orang yang menegakkan amal ma'ruf wa nahi munkar. Imam Nawawi juga membawakan ayat dari surat Al-A'raf 199 sebagai dalil. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau orang pemaaf. Khudil afwa. Khudil afwa. Jadikanlah dirimu menjadi orang pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf. Hendaknya engkau menjadi orang yang menjalankan amal ma'ruf. Wa'arid anil jahilin. Tinggalkan. Peduli amat dengan orang-orang jahil. Tinggalkan orang jahil. Artinya omongan-omongan orang jahil jangan dimasukkan ke hati. Tetap kita tegar, tetap kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita. Ayat yang lainnya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah mengatakan orang-orang yang beriman, laki-lakinya dan wanitanya, ba'dhum awliya'u ba'd, yang satu menjadi wali yang lainnya, satu dengan yang lain saling menjadi wali. Ba'dhum awliya'u ba'd artinya apa? Saling menjadi walinya. Artinya apa? Bukan musuh. Orang-orang yang beriman, siapapun dia, ataupun orang-orang yang dari laki-laki ataupun wanita, yang dimanapun dia berada, maka satu dengan yang lainnya adalah saling berwali. Kalau dia saling berwali, tidak bermusuhan. Tidak ada dendam dalam hatinya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sesama mereka juga ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka orang-orang beriman ini karena satu dengan yang lain saling menjadi wali, saling menjadi penolong, maka satu dengan yang lainnya saling nasihat menasehati, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ayat yang terakhir yang Imam Nawawi jadikan dalil dalam ayat ini, kalau seseorang tidak menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, maka Allah terangkan kondisi orang seperti itu dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat atas lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat, menentang. Wa kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluh. Di antara sebab kenapa mereka dilaknat, sebabnya adalah kanu layatana hauna anil munkar fa'aluhu, tidak saling mengingatkan, saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Ada perbuatan mungkar dibiarkan. Kalau ada orang berbuat munkar dibiarkan, hati kita pun tidak menolaknya sama sekali. Kita cuek-cuek saja. Kita katakan masing-masing. Maka mereka lah akan mendapatkan laknat. Seperti Bani Israel telah mendapatkan laknat. Labi' sama kanu yaf'alun. Perbuatan mereka mendiamkan kemungkaran, tidak amal ma'ruf nahi munkar, dikatakan labik sama kanu yaf'alun, sejelek-jelek yang mereka perbuat. Inilah ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam perkara amal ma'ruf nahi munkar. Mari kita sekarang masuk ke syarah Syekh Utsaimin rahimah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimah ta'ala, bab al-amru bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Mu'allif mengatakan bab amal ma'ruf, apa? Al-amru bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Ma'ruf, apa itu ma'ruf? Fal ma'ruf kullu ma 'urifa al-syar' wa aqarrahu min al-ibadat al-qawliyah wal-fi'liyah al-zahirah wal-batinah. Yang namanya ma'ruf, segala apa-apa yang dianggap oleh syariat itu ma'ruf, kebaikan, dan ditetapkan untuk beribadah, baik ibadah itu qawliyah atau ibadah fi'liyah, baik yang zahir ataupun yang batin. Segala perbuatan kebaikan, itulah ma'ruf yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau syariat mengatakan ini ma'ruf, maka itu ma'ruf. Maka segala sesuatu yang dalam syariat dikatakan ma'ruf dan tercatat sebagai ibadah, baik ibadah itu adalah ibadah fi'liyah atau yang kauliyah, baik ucapan atau perbuatan, atau yang nampak atau yang batin, Itulah al-ma'ruf. Wal munkar kullama ankarahu syara' wa mana'ahu min anwa'il ma'asi. Yang dimaksud dengan munkar adalah apa-apa yang diingkari oleh syariat. Segala sesuatu yang syariat mengingkarinya dan melarangnya dari segala perbuatan kemaksiatan, itulah munkar. Dan juga contohnya adalah minal kufur wal fusuq wal isyan wal kadib wal ghibah wal namimah wa ghairu dzalik. Contoh perbuatan munkar adalah kekufuran, kefasikan, perbuatan dosa, maksiatan, kedustaan, perbuatan ghibah, perbuatan namimah, dan yang lain-lainnya yang syariat telah melarangnya. Itulah munkar. Segala sesuatu yang dianggap baik, maka itu ma'ruf. Segala sesuatu yang dianggap jelek dan terlarang oleh syariat, itulah munkar. Wal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar fardul kifayah. Sekarang saya bicara tentang hukum. Apa hukumnya amal ma'ruf nahi munkar itu? Wal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihi ma yakfi hasal maksud, wa idza lam yakum bihi man yakfi wajaba ala jami'il muslimin. Fardul kifayah adalah kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang telah menunaikannya, maka cukup, tujuan telah tercapai. Akan tetapi kalau tidak, maka akan menjadi wajib atas setiap muslimin untuk menjalankan, menegakkan, mengamalkan kewajiban itu. Itulah fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang menjalankannya, maka selesai dari kewajiban itu. Tetapi kalau tidak ada yang menjalankannya, maka kewajiban itu menjadi kewajiban semua kaum muslimin. Itulah fardu kifayah. Kama qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hal ini seperti yang Allah katakan, wal takum minkum ummah, hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang, tidak semua. Asalnya amal ma'ruf nahi munkar adalah perintah kepada sekelompok orang, wal takum minkum ummah, yang mereka yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setelah selesai Syekh membicarakan tentang definisi ma'ruf itu apa, munkar itu apa, lalu hukum amal ma'ruf dan munkar apa, dalilnya apa, maka sekarang Syekh akan berbicara apa yang ada dalam ayat wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wal takum minkum ummah yad'una ilal khair fa bada'a bidda'wah ilal khair. Dalam ayat ini Allah mendahulukan mengajak orang kepada perbuatan baik. Yad'una ilal khair. Thumma thana bil amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengajak atau memberi spirit agar orang-orang berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Jadi pertama apa? mengajak orang kepada perbuatan kebaikan. Wadzalika li'anna da'wa ila al-khair qabla al-amr bil-ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan kepada kita mengajak orang kepada kebaikan itu lebih didahulukan daripada kamu memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan munkar. Berdakwah kepada kebaikan itu yang pertama. Step-step dakwah itu pertama mengajak orang kepada ma'ruf, baru memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Pertama mengajak orang kepada khair, baru memerintahkan orang kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar. Wa da'wah ila al-khair hiya bayan al-khair linnas. Apa maksud da'wah ila al-khair? Da'wah ila al-khair adalah mengajak orang, menerangkan kepada orang tentang al-khair. Apa itu khair? Diterangkan. Sebelumnya, apa sih makna al-khair itu? Al-khair adalah segala sesuatu yang mengantarkan kita menuju keridhaan Allah, mendekatkan kita kepada keridhaan Allah, dan menjauhkan kita dari kemurkaan Allah. Segala perbuatan yang menyediakan sebab Allah ridha pada kita, itulah al-khair. Segala perbuatan yang menjadikan sebab jauhnya kemurkaan Allah, itulah khair. Kullu ma yuqarrib ila ridhallah maka adalah khair. Sedangkan kullu ma yubaid an sakhatillah dia adalah al-khair. Maka ajakan pertama adalah dakwah kepada al-khair. Yaitu dakwah kepada al-khair adalah menerangkan al-khair kepada manusia. Ini loh kebaikan. Apa sih kebaikannya? Begini, begini, begini. Diterangkan tentang kebaikan-kebaikan dari perbuatan-perbuatan. Misalkan bi'ayyad'uhum ila sholati wa ila zakati wa ila haji wa ila siyami wa ila albir wal walidain ila bir walidain wa ila silatil arham wa ma asbah dhalik. Misalnya mengajak orang atau mendakwai orang menerangkan tentang salat. Apa sih baiknya salat itu? Kenapa kita harus salat? Terangkan kepada zakat. Kenapa kita harus berzakat? Diterangkan. Apa itu zakat? Tentang haji. Apa itu haji dan kenapa kita harus berhaji? Terangkan kepada orang, kepada manusia tentang puasa, tentang birru walidain, tentang silatul arham. Atau yang serupa itu kita dakwahkan, kita ajari manusia. Kita sampaikan tentang hal itu kepada manusia. Ini dakwah ilal khair. Summa ba'da hadza ya'ti daurul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau fase yang pertama ini telah selesai, telah dilewati, baru bagian yang berikutnya, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Fayamur yaqulu salli imma ala sabilil umum au ala sabilil khusus. Maka Berikutnya, misalkan sholat, kalau yang tadi pertama itu kita memerintah, apa kita mengajak orang menerangkan tentang amalan sholat, tentang pahala-pahalanya, tentang kewajiban-kewajibannya, tentang kebaikan-kebaikan sholat, maka setelah itu selesai, masih belum sholat, perintahkan sholat, sholatlah kamu. Baru setelah itu ada ajakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bisa dengan cara umum ataupun cara khusus. Cara khusus adalah bi ayamsik bi rajulin mutahawin bis salati fa yaqul salli. Kalau yang secara khusus, misalkan ada orang yang kita tahu jelas-jelas enggak mau sholat, ya kita nasihatin baik-baik. Ya akhi, sholat ya akhi. Sholli, ya Allah. Sholat. Sudah waktunya nih, ayo sholat. Terhadap orang-orang yang kita tahu memang bermudah-mudahan dalam waktu sholat, dengan waktu sholat. Wa hunaka marhalan ukhra wa hiya at-taghyir alladhi qala fihi Rasul alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Ada cara lain, yaitu dengan melakukan perubahan dengan tangannya, seperti yang Rasul katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Wa lam yaqul falyanha anhu, falianna hadhihi marhalah fauqa nahi. Maka yang Syekh maksudkan ada marhalah lain, yaitu marhalah at-taghyir. Marhalah taghyir itu di atas marhalah apa? An-nahi. Fa'ilam yastati' fa'bilisani fa'ilam yastati' fa'biqalbih. Kalau tidak mampu, ya dengan lisan. Kalau tidak mampu, ya dengan kalbunya. Al-lisan huwa marhala an-nahi wal-munka an-munkar. Pakai lisan, itu marhalahnya an-nahi anil-munkar. Bukan pakai tangan. Pakai tangan itu di atas marhalah an-nahi anil munkar. Wa idza kana al-insan la yastati an yatakallam fa innahu yunkir bi qalbihi. Kalau seseorang tidak bisa dengan lisannya mengingkari perbuatan munkar, tidak bisa dengan lisannya, mungkin karena situasi yang akan tambah berbahaya atau di daerah yang dia tidak kenal dan akan doror untuk dirinya, atau akan menjadi penolakan besar terhadap dakwah, hendaknya dilakukan dengan mengingkari dalam kalbunya. Lakukanlah pengingkaran itu dengan kalbunya. Jangan sampai ya masing-masinglah kalbunya tidak mengingkari sama sekali. Ada orang minum khamr, lalu kamu semeja bareng dengan dia, lalu kamu katakan, ya masing-masing lah, yang penting saya tidak. Tanpa ada pengingkaran dalam kalbunya. Maka ini sudah bukan selemah-lemahnya iman. Selemah-lemah iman kalau kita mengingkari dalam kalbu kita. Kita tidak mau duduk bersama mereka. Kita ingkar, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Merasa benci terhadap perbuatan itu. Adanya kebencian di dalam kalbu terhadap perbuatan kemungkaran-kemungkaran itu. Setelah Syekh berbicara tentang definisi dan dalil amal ma'ruf nahi munkar dan marhalahnya, maka sekarang Syekh akan berbicara tentang syarat amal ma'ruf nahi munkar. Apa saja syaratnya? Wal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar yahtaj ila umur. Ketika seseorang akan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antara syarat-syaratnya yang pertama adalah ayyakunal insan aliman bil ma'ruf wal munkar. Syarat yang pertama apa? Seseorang harus tahu tentang mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Kalau kamu akan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, syarat pertamanya kamu harus tahu apakah perkara ini ma'ruf atau munkar. Betulkah ini munkar? Betulkah ini ma'ruf? Ketika kamu tahu persis bahwa itu perkara adalah ma'ruf, bahwa perkara itu adalah munkar, maka syarat yang pertama kamu telah memenuhinya. Fa in lam yakun aliman bil ma'ruf fa innahu la yajuz ayya'mura bihi. Kenapa syarat pertama ini penting? Yaitu berilmu tentang ma'ruf, berilmu tentang munkar. Karena kalau kalian tidak tahu ma'ruf, tidak punya ilmu tentang ma'ruf, tidak punya ilmu tentang munkar yang akan anda ingkari atau yang akan anda ajak orang perbuatan ma'ruf, ini gak boleh. Tidak boleh kamu memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf kalau kamu tidak tahu bahwa itu ma'ruf. Tidak boleh kamu melarang seseorang dari perbuatan munkar kalau kamu tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah munkar. Li'annahu qad ya'mur bil amr wa yanhu 'anil ma'rufan. Li'annahu qad ya'mur bil amr yadhunnuhu ma'rufan wa huwa munkar wa la yadri. Karena kalau kamu tidak tahu tentang ma'ruf dan tidak tahu tentang munkar, bisa jadi kamu memerintahkan sesuatu perbuatan, kamu sangka perbuatan itu adalah perbuatan yang ma'ruf, ternyata itu adalah perbuatan munkar. Kamu tidak tahu. Seperti banyak yang terjadi ahli bid'ah, mereka menyangka perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan ma'ruf. Mereka sangka mereka perbuatan itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berbuat sebagai lagi mengajak orang pada perbuatan ma'ruf yang dia sangka itu tadi. Ternyata karena itu bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Suatu perkara yang dia sangka baik ternyata tidak demikian adanya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Maka ketika kamu akan mengajak orang pada perbuatan ma'ruf, harus tahu bahwa sesuatu yang kamu akan ajakkan itu betul-betul ma'ruf adanya. Falabud ayakuna aliman anna hadha minal ma'ruf alladhi syar'allahu wa rasuluhu. Maka harus kalian tahu persis, kalian harus berilmu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan ma'ruf yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Walabud ayakuna aliman bil munkar. Yang kedua, ketika kalian akan melarang orang dari perbuatan munkar, harus tahu bahwa perbuatan itu betul-betul munkar. Ai aliman bi anna hadza munkar. Harus tahu persis bahwa yang kau akan larangkan itu atau yang kau akan cegah betul-betul perkara yang munkar. Fa in lam yakun aliman bidzalika fala yanhu an. Kalau kamu tidak mengerti dengan persis bahwa itu adalah satu perbuatan mungkar, jangan kamu larang orang untuk melakukannya. Kalau belum tahu, jangan sampai kita melarang perbuatan itu. Li'annahu qad yanha an syai' wa huwa ma'ruf fayatruku ma'ruf bisababihi. Karena bisa jadi ada satu perbuatan yang sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan yang ma'ruf, tapi kamu sangka perbuatan mungkar, lalu kamu larang orang berbuat itu. Akhirnya, karena kamu, orang itu meninggalkan perbuatan ma'ruf ini disebabkan oleh larangan dari kamu. Karena kamu menyangkanya perbuatan itu adalah perbuatan yang ma'ruf, apa? Yang mungkar. Padahal ma'ruf. Oleh karena itu, harus berilmu dalam menetapkan apakah ini ma'ruf ataupun mungkar. Waqad yatasarra kathir min ikhwanina al-ghayurin. Banyak di kalangan ikhwan kita ini orang bersegera terburu-buru. Yaitu mereka yang punya ghirah. Yang punya ghirah tinggi terhadap agama. Karena ghirahnya dia cepat-cepat. Jangan kamu lakukan ini. Ternyata itu adalah satu perbuatan ma'ruf. Dia sangka perbuatan munkar. Fayanhauna anil umur mubahah. Yadununa munkaron. Akibatnya orang yang cemburu terhadap agama tinggi, tetapi dia tidak punya ilmu, dia sangka ada satu perbuatan itu adalah perbuatan mungkar, sementara agama menganggapnya mubah. Tidak mengapa kamu lakukan perbuatan itu, tapi karena kejahilan dia, dia menyangka itu adalah perbuatan mungkar, maka dia larang. Apa akibatnya? Fayudayiqun ala ibadillah. Akhirnya dia menyulitkan hamba-hamba Allah. Perbuatan mubah boleh-boleh saja asalnya, tapi karena dia tidak tahu, dia anggap sebagai perbuatan mungkar. Akhirnya dia mempersempit gerakan manusia yang semula ada keluasan Allah menghukuminya, membolehkannya, ternyata gara-gara dia maka tidak boleh. Misal apa? Daging dobak hina yang seperti serigala. Ada orang mengatakan ini haram. Kenapa? Karena dia bertaring. Betul. Semua bertaring adalah haram. Kecuali ini. Lah, karena dia tidak tahu, syariat telah memperkecualikan daging dhabah itu tadi, hina. Maka ketika ada orang makan, dilarangnya. Mungkar. Haram. Ini sejenis serigala ini. Ini bertaring ini. Enggak boleh. Padahal asalnya apa? Mubah. Karena dia tidak tahu hukumnya, maka dia mengharamkan perbuatan yang sesungguhnya mubah. Atau sesuatu yang ma'ruf disangka mungkar. Misal ahlu bid'ah menjalankan ziarah kubur, karena antum mengghirah, maka semua yang ziarah kubur antum larang. Sementara Ziarah kubur asalnya ma'ruf. Ziarah kubur asalnya perbuatan ma'ruf. Yang tidak boleh kalau ziarah ke tempat tertentu, syaddur rihal, atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang di tempat kuburan. Maka kalau ziarah kuburnya tujuannya adalah mengingatkan kita kepada kematian, bukan mencari berkah, maka sesuatu yang masyru', yang disyariatkan, satu yang ma'ruf. Lah, orang yang ghirahnya timbul langsung mengatakan bid'ah, ini haram, ini tidak boleh. Dia tidak bisa membedakan mana ziarah kubur yang sunnah, mana ziarah kubur yang bid'ah. Maka hendaknya berilmu sebelum menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Fal wajib, kata syekh, maka yang wajib, ala ya'mur bi syai' illa wa anta tadri annahu ma'ruf. Maka wajib atas kita semua ketika kita akan memerintahkan sesuatu, janganlah engkau memerintahkan kecuali engkau tahu bahwa sesuatu itu ma'ruf. Jangan sembarang memerintahkan sesuatu itu kalau tidak tahu bahwa itu ma'ruf. Jangan asal ikut-ikutan. Misal orang tawaf, karena kebanyakan orang tawaf, ketika tawaf itu kan ada syariatnya, ada yang di ujung itu mengusap atau mencium, yaitu di Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, kita diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad, atau kalau nggak bisa mengusapnya, kalau nggak bisa melambaikan tangan. Adapun di rukun Yamani yang ada cuma mengusap saja, tidak ada mencium, tidak ada melambaikan tangan. Lah, dia sudah belajar itu. Ternyata ketika rame-rame ikut umrah ataupun haji, banyak orang mengusap, tidak mengusap saja, mencium rukun Yamani. Kalau tidak bisa mengusap rukun Yamani, ada sebagian orang melambaikan tangan. Ini enggak ada syariatnya. Lah, antum melihat adanya mengusap, pernah baca syariat mengusap, lalu menyangka bahwa ini ma'ruf karena dilakukan orang banyak, lalu kamu perintahkan orang untuk menjalankannya. Maka ketika antum memerintahkan orang atau mengajak orang melakukan perbuatan ini yang antum sangka ma'ruf, sementara sesungguhnya adalah perbuatan mungkar. Maka wajib, kata syekh, janganlah engkau memerintahkan sesuatu kecuali kamu tahu persis bahwa sesuatu itu adalah perbuatan ma'ruf. Wa'alatanha ani syai' illa wa anta tadri anna munkar. Dan janganlah engkau larang sesuatu kecuali engkau tahu persis bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar. Kalau tidak tahu itu mungkar, jangan coba-coba melarang seseorang. Mendingan kita diam. Kalau kita ragu, buat kita saja. Saya enggak melakukan, saya kan enggak tahu. Kalau ditanya orang, wallahu a'lam ini, cuma saya kok ragu ya. Itu paling amannya. Jangan sampai melarang dia untuk berbuat sesuatu yang antum tidak tahu. Kesimpulannya, bahwa perintah amal ma'ruf nahi munkar itu perlu ilmu. Syarat yang pertama adalah harusnya kita berilmu. Berilmu baik tentang ma'ruf ataupun tentang munkar. Jangan sampai kita memerintahkan seseorang berbuat ma'ruf, Tetapi kita tidak tahu hakikat yang kita perintahkan itu apa, ma'ruf atau tidak. Begitu pula mencegah munkar. Jangan sampai kita mencegah orang berbuat sesuatu amalan, kita sangka munkar, tapi kita tidak tahu hakikatnya apakah itu munkar atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas syarat yang kedua. Tentang seseorang yang kita amal ma'rufi atau nahi anil munkari itu tadi, orang itu meninggalkan suatu perbuatan, betul-betul dia karena kemungkaran atau tidak, atau terjatuhnya seseorang pada satu perbuatan betul-betul karena mungkar atau tidak. Artinya perlu dibuktikan dulu ketika kamu akan mencegah orang dari perbuatan mungkar, apakah dia betul melakukannya atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.